Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian tentang ilmu nahu, tata bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu, kita masih membahas tentang fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Pertama, fi'il madhi, semua fi'il madhi mabni. Semua fi'il madhi mabni. Kemudian, yang kedua, fi'il amar. Juga demikian, semua fi'il amar mabni. Adapun fi'il mudhari, terbagi dua. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. InsyaAllah, malam ini kita akan bahas. Sebetulnya sudah kita singgung di pekan yang lalu tentang fi'il mudhari yang mabni. Malam ini, coba kita sebelum masuk pada fi'il mudhari, kita kembali pada fi'il amar yang mu'tal akhir. Fi'il amar yang mu'tal akhir. Tapi kalau dia fi'il amar yang sahih akhir, insyaAllah mudah. InsyaAllah mudah. Ada baiknya kita ulang sedikit tentang fi'il amar yang sahih akhir, yaitu huruf akhirnya huruf sahih, yaitu selain alif, waw, dan ya. Kita ambil contoh. Uktub. Kataba yaktubu taktubu uktub. Uktub itu fi'il amar. Iqra. Nah, tanda mabni apa? Sukun. Uktub. Sukun. Kenapa sukun? Karena dia belum ada imbuhan di akhirnya. Belum ada imbuhan di akhir. Huruf akhir adalah huruf fi'ilnya. Uktub. Daripada kataba yaktubu. Huruf akhirnya huruf ba. Uktub. Berarti tanda binanya sukun. Demikianlah fi'il lain. Iqra. Ijlis. Iftah. I'mal. Safir. Istaghfir. Ya. Tanda mabniya sukun. Kemudian kalau fi'ilnya bersambung dengan alif isnain atau waw jama'ah atau ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Contoh dari fi'il sebut. Taktubani. Taktubani. Kemudian taktubuna. Taktubina. Taktubani. Taktubuna. Dan taktubina. Nah, maka tanda mabniya adalah ketika fi'il amarnya adalah hasfun nun. Jadi taktuba jadi uktuba. Uktuba. Nah, bagaimana kemarin membuat fi'il amar dari fi'il mudhari? Nah, itu kaidahnya. Jadi kita ambil contoh tadi taktubani. Ini fi'il mudhari yang sudah bersambung dengan alif dan nun. Huruf akhir kan huruf ba. Ini namanya huruf fi'il yang sudah ada imbuhan akhiran. Taktubani. Alif dan nun. Kemudian taktubuna. Taktubuna. Juga demikian, apa ini? Waw dan nun. Ada imbuhan waw dan nun. Kemudian, taktubina. Taktubina. Taktubina. Nah, ini fi'il sahih akhir. Fi'il sahih akhir, yaitu ba, huruf ba. Nah, bagaimana fi'il amarnya? Apa yang dibuang? Huruf mudhara'ahnya dibuang. Ya kan? Kemudian ini huruf mudhara'ahnya. Nah. Taktubani kalian berdua sedang menulis. Taktubuna kalian berarti jamak, tiga orang atau lebih sedang menulis. Taktubina engkau perempuan sedang menulis. Ya, bisa dibaca? Tidak bisa dibaca, maka tambah hamzah, namanya hamzah wasal. Hamzah wasal, hamzahnya enggak ditulis. Kalau hamzah qata, hamzahnya tulis. Apa harakatnya? Apa harakatnya? Ain fi'il. Mana huruf ain fi'il? Ta, ya kan? Kataba yaktubu. Ini ain fi'ilnya. Ta. huruf ain fiilnya ta, iaitu huruf ketiga. Huruf apa? Huruf kedua ya. Daripada kataba, kaf ta ba, itu asal huruf. Ain fiil ada tengah-tengahnya, berarti dhamma. Kalau ain fiilnya dhamma, berarti apa? Tambah hamzah wasalnya, berharakat dhamma. Uk. Nah, uk. Kemudian, maka dibuang nunnya. Hasbun nun. Nah, hasbun nun. Dibuang nun, tanda mabninya. Tanda mabninya hasbun nun. Ini kasih tanda alif, alif zaidah. Alif fariqah untuk membedakan bahwa waw ini adalah bukan waw huruf illat. Tapi waw adalah waw jama'ah sebagai fa'il dhamir. Nah ini, taktubi, uktubi. Berarti bentuk ianya berubah. Ini bentuk ianya, uktubi. Nah ini katakan hasfun nun. Hasfun nun. Jadi kalau fi'il amar, jika di akhirnya bersama alif isnin, waw jama'ah dan ya mukhatabah, tanda mabni bah hasfun nun. Itu mudah insyaAllah. Nah sekarang permasalahan adalah fi'ilnya fi'il mu'tal akhir. Seperti sini apa? Waqa yaqi. Qi. Ya, ten. Qi. Kemudian qiya. Kemudian ku anfusakum. Qi. Qiya. Qina. Ini sudah kita bahas kemarin. Baik. Kita ambil contoh lain ya. Apa contoh lain fi'il mu'tal akhir? Umpamanya radia yardha. Tardo. Tardo. Radia yardo. Tardo. Anta tardo. Redo. Senang. Radia yardo. Kalau anda tardo. Iya. Ini huruf akhirnya alif. Tardo. Huruf akhirnya apa? Alif. Alif maksurah namanya. Tulisannya. Ya. Tardo. Baik. Bagaimana cara bikin fi'il amar? Dibuang huruf mudhara'nya. Ya kan? Baik. Bisa dibaca? Tidak bisa dibaca. Berarti apa? Tambah hamzah. Namanya hamzah wasal. Baik. Hamzah wasal. Bagaimana harakat hamzahnya? Ain fi'ilnya? Fathah. Dhammah? Bukan. Berarti apa? Bukan dhammah, berarti dia kasrah. Pokoknya kalau dia selain dhammah, kasrah. Nah, ir. Selanjutnya hurufnya huruf mu'tal akhir. Maka tanda binanya bukan sukun. Kalau sukun huruf sahih akhir. Apa tanda binanya? Hazfu harfil illah. Dibuang huruf illatnya. Jadi apa? Irdha. Nah. Begini tulisnya, irdha. Nah, irdha. Redailah, irdha. Nah, ini fi'il yang belum ada imbuhan akhir. Sekarang fi'il yang ada imbuhan akhir. Nah, radia tadi tardha ya. Tardha, kalau bersambung dengan alif, isnain, bagaimana? Tardha, tardha, tardha. Ini tetap dha. Tardoyani, bukan tardiyani. Tardo, tardoyani. Iya, tardoyani. Radia yardo. Jadi ketika bersama huruf apa? Alif isnin. Nah, tuqlabu alif ya. Tardoyani. Karena enggak mungkin di sini alif, sini alif. Enggak bisa dibaca. Nah, tardoyani. Radia. Karena fi'il madinya ya kan? Kembali ianya. Radiyah yardha. Ketika bersama huruf apa alif isnain, kembali ianya. Tardoyani. Nggak bisa tardani. Tardoyani. Ini untuk apa? Dua orang kalian. Baik. Kalau kalian jamak, antum. Tar. Apa? Tar. Tarduna. Khata. Tardawna. Ini harakat asli. Tardawna. Sekarang timbul pertanyaannya. Mana ianya? Mana ya? Kan ada ianya kan? Kan harus ada ya sebetulnya. Radia. Tardawna. Asal tardawna, asalnya apa? Asluha, asalnya adalah ya, asluhu. Asal tardu, hadha fi'il asluhu. Tardayuna. Taf'aluna, taf'aluna. Kita timbangkan. Taf'aluna. Ini wazannya. Taf'al, taf'alani, taf'alu. Taf'al, taf'alani, tardayani, taf'aluna. Ini wazannya. Taf'aluna. Betul? Tardayuna. Ini ya, ya, ya harakatu dhamma saqil, berat. Berat. Ya madmuma wa qablaha mutaharrika, sebelumnya berharakat, maka ianya dibuang. Itu ilalnya, ilmu ilal. Kenapa? Karena ini berat. Tardayu itu berat. Sama dengan waw, tardawu masalan. Tad'uwu itu berat. Maka waw atau ya berharakat dhamma wa qablaha mutaharrika, maka ini apa? Dibuang. Dibuang harfu ya. Apa jadinya? Tardawna. Antum tardawna. Nah itu ilmu ilal. Ini antum. Ini bersambung ini apa? Waw jama'ah. Ya. Kemudian bersambung ya mukhatabah. Anti. Tar. Tar. Tardina. Ya. Kenapa bisa tardina? Tardina. Anti tardina. Kenapa? Apa asalnya? Asalnya tardayina, itu asalnya. Asalnya apa? Tardayina. Ini ya asli. Ya asli itu ya. Tardayina. Tardayina. Taib. Nah. Tar. Mana dari ini? Iya. Tardayina. Afwan, ini bukan tardayina. Tardayina. Anti tardayina. Asalnya tardayina. Tardayina. Nah, kemudian apa? Ini ya mutaharrika. Bukan fathah. Ini apa? Ianya apa? Ya kasrah. Jadi setiap waw dhamma. Waw dhamma atau ya dhamma. Demikian waw kasra. Apa ya kasra. Itu saqil, berat. Ini berat. Kemudian wa qablaha mutaharrika. Sebelumnya apa? Berharakat. Berharakat yaitu fathah. Maka tuhdhaf. Jadi apa? Tardayna. Anti tardayna. Anti tardayna. Nah, sekarang kita masuk kepada fi'il amar. Berarti ya ini apa nih? Bukan. Ya ini apa? Ya mukhatabah. Bukan ya. Ya apa? Bukan ya asli. Ya aslinya di buang. Ya aslinya buang. Ya. Asalnya tardayina. Jadi tardayina. Kalau antunna sama. Bedanya apa? Kalau antunna ya ini ya asli. Kalau ini ya mukhatabah. Baik. Nah, sekarang jadi fi'il amar. Bagaimana fi'il amar? Yang ini buang huruf mudhaf, huruf mudhara'nya. Bisa dibaca enggak bisa baca? Tambah alif, hamzah, hamzah wasal. Apa harakatnya? Sama kasrah. Iya. Setelah apa? Dibuang huruf nun. Hasbun nun. Kenapa? Karena dia bersambung dengan alif isnin. Juga ini nun dibuang. Dan ditambah alif zaidah. Fariqah untuk bedakan. Bahwa ini ada waw jama'ah. Kemudian dibuang nun. Iya. Tulisnya irdai. Tahir. Nah ini dia. Irda. Irdaya. Irdau. Irdai. Nah ini. Hasfun nun. Taip. Selanjutnya apa ini? Kita ambil contoh yang huruf waw. Ini ya. Sekarang waw. Apa contoh? Fi'il hakir waw. Da'a yadu'u. Anta tadu'u. Tadu'u. Ati tadu'u. Nah, bisa berdoa. Bisa mengajak. Mengajak. Bisa juga tadu'u mengundang. Bisa juga berdakwah. Baik. Tadu'u. Ini berapa orang ni? Anda, kamu, tadu'u. Kalau dia dua orang, tadu'u. Iya. Tadu'u. Tadu'uwa ni. Asalnya? Betul? Ada yang buang di sini? Da'a yadu'u. Tadu'u. Kemudian antuma tad'uwani. Ada dibuang? Tidak ada dibuang. Betul? Iya. Jangan ragu. Ini tidak ada dibuang di situ. Nah ini fathah. Kenapa? Karena dia depannya alif. Alif ini adalah alif isnin, dhamir. Antuma. Taib. Tad'u'una ada dibuang? Ada. Waw. Waw asli ini. Waw ini. Waw ini waw jama'ah. Dhamir. Asalnya apa? Tadu'una. Itu asalnya. Tadu'una. Di mana taf? Tadu'una. Da'a yadu'u. Da'a yadu'u. Timbang apa? Fa'ala yaf'ulu. Taf'ulu. Taf'ulu. Ya. Tadu'u. Taf'ulu. Tadu'una. Taf'uluna. Baik. Nah ini. Waw harakat waw dhamma. Ini waw huruf illat. Madmuma. Qablaha mutaharrika. Maka dibuang. Dibuang. Jadi apa? Tadu'una. Jadi tadu'una. Itu aslinya. Nah. Kemudian ini. Apa aslinya? Tad'u. Sama. Tad'u juga. Tad'uwina. Iya kan? Tad'uwina. Kelas? Berarti apa ini? Juga. Waw. Waw kasrah. Sudah? Berat. Qablaha mutaharrika. Sebelumnya berharakat. Maka dibuang. Apa jadinya? Tadu'ina. Dan itu berat. Kena ya tunasibuha kasrah. Maka dikasrahkan dia. Pindahkan. Kasrahkan. Atau harakat ini pindahkan. Harakat asli waw pindahkan ke belakang. Kena ya tunasibuha kasrah. Jadi apa? Tada'ina. Ini dia. Tada'ina. Nah. Tinggal sekarang. Yaitu apa? Membuat fi'il amar. Ya. Buang huruf mudhara'ah. Tak huruf mudhara'ahnya. Baik. Bisa dibaca? Tidak bisa dibaca. Ya. Tidak bisa apa? Dibaca. Rubdal, biar jelaskan dulu. Kalau enggak bisa dibaca, tambah hamzah. Namanya hamzah wasal. Apa harakatnya? Dhamma. Kenapa dhamma? Ain fi'ilnya dhamma. Ini ain fi'il. Huruf tengah, huruf wasat. Kena dhamma, berarti dhamma. Sama juga ini. Nah, ini buang. Huruf mudhara'ahnya. Iya, kita tulis. Nah, tambah dhamma. Nah, ini huruf ini. Ada sambung di akhir, imbuhan di akhir? Tidak ada. Huruf akhir adalah huruf waw, huruf asli. Maka dibuang huruf-huruf ilatnya. Itulah tanda bina fi'il mu'tal akhir. Dibuang huruf ilatnya. Huruf ilat adalah huruf aslinya. Belum ada imbuhan. Maka ud'u. Ud'u. Ud'u sabili. Ud'u sabili rabbika. Taib ud'u. Perhatikan. Nah, kemudian ini kena bersama huruf alif itnain, waw jama'ah, ya mukhatabah, dibuang huruf nun. Hasfun nun. Hasfun nun. Jadi apa? Udu'u. Udu'u. Udu'uwa. Udu'uwa. Kemudian udu'u. Kemudian udu'i. Nah, ianya tulisannya adalah begini. Udu'i. Nah, itulah dia. Terkait apa? Fi'il mu'tal akhir. Baik, malam ini kita lanjutkan. Tadi hanya apa? Kita perjelas ya. Pelajaran lalu, fi'il amar. Iya, muroja'ah. Dan sekaligus contoh, selain dari contoh yang ada di sini, yaitu contoh waqaqi, qiya, ku, qi, qiya, qina. Iya. Qina ini ada nunnya, ada nun niswah. Nun niswa. Taib. Sekarang kita masuk pada fi'il mudhari' mabni. Silakan baca ya. Taib. Fadal. Jazakallahu khairan Ustaz yang telah memuroja'ah pelajaran kita di pekan yang lampau ya Ustaz. InsyaAllah menjadi lebih paham dengan penambahan contoh-contoh baru selain contoh yang telah ada di buku ini. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda para pemirsa Roja dan pendengar dimanapun Anda berada dengan berpartisipasi di nomor telepon 0218236543 untuk membaca bagian dal ya Sadia, yakni tentang fi'il madi yang mabni. Silakan kami persilahkan. Fi'il mudhari yang mabni, silakan. Iya. Sekali lagi kami persilakan Anda untuk berlatih di kesempatan malam hari ini di bagian dal tentang fi'il mudhari yang mabni. Anda bisa membaca di halaman ke-75. Kami persilakan. Iya, silakan. Oh, tampaknya terputus kembali, Ustaz. Kita coba terlebih dahulu ihwa di studio, Ustaz. Betul, silakan. Silakan untuk ihwa di studio, kami persilakan untuk membaca bagian dal. Ad-dal al-fi'lul mudhari'ul mabniyu. Ad-domiru hunna al-fi'lu yadrusna alamatul bina'i as-sukunu as-sababu litisalihi binunin niswati. Ad-domiru antunna al-fi'lu tadarusna alamatul bina'i as-sukunu as-sababu litisalihi binunin niswati. Ad-domiru huwa al-fi'lu yadrusanna alamatul bina'i al-fathatu as-sababu litisalihi binunit tawkidil mubashirati. Ad-domiru hiya al-fi'lu tadrusanna alamatul bina'i al-fathatu as-sababu litisalihi binunit tawkidil mubashirati. Ad-domiru anta al-fi'lu tadrusanna alamatul bina'i al-fathatu as-sababu litisalihi binunit tawkidil mubashirati. Ad-domiru ana al-fi'lu udrusanna alamatul bina'i al-fathatu as-sababu litisalihi binunit tawkidil mubashirati. Ad-domiru nahnu al-fi'lu nadrusanna alamatul bina'i al-fathatu as-sababu litisalihi binunit tawkidil mubashirati. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khairan buat ikhwah di studio dan sudah dicontohkan untuk para pemirsa dan pendengar. Mudah ya Ustaz latihan ya, kita di malam hari ini. Kami persilahkan Anda untuk kembali membaca bagian dal ini dengan berpartisipasi memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Oh, mohon maaf terputus kembali. Kami informasikan bagi Anda pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi dan radio Anda ketika berinteraksi secara langsung melalui line telepon 021-823-6543. Kami persilahkan dan kami undang kembali Anda untuk berinteraksi secara langsung. Iya. Iya, silakan. Sudah masuk. Oh, mohon maaf. Tampaknya terputus kembali. Kami akan coba kembali untuk menyambungkan Anda yang ingin berinteraksi secara langsung di nomor telepon 021-823-6543. Sekali lagi kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Silakan. Iya. Baik, tampaknya sedikit ada kesulitan Ustaz untuk pemirsa. Mungkin untuk lebih memanaskan suasana nih Ustaz, ikhwah di studio masih ada yang belum membaca, kami persilahkan Ustaz. Betul, iya. Silakan. Baik, silakan. Al-fi'lul mudari'ul mabniyu ad-domir hunna al-fi'lu yadrusna alamatu bina'i as-sukunu as-sababu litisolihi binuni niswah ad-domiru antunna alfi'lu tadrusanna tadrusna alamatu bina'i as-sukun as-sababu litisolihi binuni niswati ad-domiru huwa alfi'lu yadrusanna alamatu bina'i al-fathatu as-sababu litisolihi binuni tawkiri mubasyarati ad-domiru hiya alfi'lu tadrusanna alamatu bina'i al-fathatu as-sababu litisolihi binuni tawkiri mubasyarati ad-domiru anta al-fi'lu tadrusanna alamatu bina'i al-fathatu as-sababu litisolihi binuni tawkiri mubasyarati ad-domiru ana al-fi'lu adrusanna alamatu bina'i al-fathatu as-sababu litisarihi binuni tawkidil mubasyarati al-domiru nahnu al-fi'lu tadrusanna alamatu bina'i al-fathatu as-sababu litisarihi binuni tawkidil mubasyarati. Naam. Baik. Ahsant. Barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khairan untuk ikhwah di studio yang telah kembali mencontohkan bagian dal ini membaca untuk kesempatan yang kedua. Baik, kita berikan kesempatan dulu Ustaz untuk pemirsa dan pendengar di rumah, silakan untuk berpartisipasi menjadi pembaca yang ketiga di bagian dal ini. Kami persilahkan memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Ya, silakan, sudah tersambung. Mohon maaf, tampaknya ada sedikit gangguan. Kami persilahkan sekali lagi Anda memutar nomor 021-823-6543 dan tidak lupa untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Baik, kami persilahkan kembali, silahkan. Iya. Tampaknya ada sedikit kendala Ustaz untuk line telepon untuk kesempatan malam hari ini. Taib, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu bahwa fi'il mudhari yang mabni itu hanya dua. Pertama, manakala fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah. Nun niswah adalah nun menunjukkan pelakunya perempuan. Itu banyak nun niswah. Apa contohnya di sini? Ya, yadrusna. Yadrusna itu hunna, mereka. Mereka wanita sedang belajar. Atau dia mukhatabat. Lalu bicara, antunna, tadrusna. Kalau orang kedua, berarti dia awal pakai ta. Tadrusna. Nah, ini fi'ilnya mabni ala sukun. Kenapa? Bersambung dengan nun niswa. Itulah pola dan kaedahnya. Dan tidak akan berubah. Kita ambil contoh lain. Contoh lain. Amila ya'malu. Ya'malu. Ya'malu. Ta'malu. Anda bekerja. Ta'malu. Bil'ain. Ta'malu. Bukan ta'malu ya. Baik. Nah, kalau mereka. Ya. Jadi ya'malu. Ya'malu. Dia laki-laki. Kalau mereka perempuan, maka pakai nun niswah di ujungnya. Mereka perempuan. Jadi apa? Ya, pakai nun niswah. Tapi sebelum nun, sukun. Itu kaidahnya. Ya'malna. Ya'malna. Ini kata mabni ala sukun. Ini bukan mu'rab. Mabni ala sukun. Kalau antunna, juga sama. Ta'malna. Ta'malna. Mabni ala sukun. Amil apa saja masuk, dia tidak akan berubah. Kita ambil amil nasab. Mereka tidak akan bekerja. Lan. Kita tahu lan ini menasabkan fi'il mudhari. Dia akan berubah fi'il tersebut. Karena dia ada amilnya. Ini ma'amil. Berubah. Seperti ya'malu, lan ya'mala. Yusafiru, lan yusafira. Yastaghfiru, lan yastaghfira. Akan tapi karena ini fi'ilnya mabni, bersambung dengan nuniswa, dia mabni berarti tidak akan pernah, tidak akan berubah. Lan ya'mal. Berarti kan tidak ada perubahan. Lan ya'malna. Nah, itu dikatakan mabni. Sama, enggak ada perubahan. Lan ya'malna. Kemudian masuk, apa? Masuk yang jazam. Contoh jazam, lam. Ya, menjazamkan. Menafikan masa lalu. Mereka tidak bekerja. Berarti apa? Lan, lam, ya'malna. Sama, tidak berubah. Lam, ya'malna. Ini dikatakan mabni ala sukun. Fi'ilnya mabni. Amil nasab dia masuk, dia enggak berubah. Amil jazam juga masuk, dia tidak berubah. Demikian juga ini sama. Kalau ini hunna, ini antunna. Nah, lan. Ta'malna. Ta'malna. Lam. Ta'malna. Begitulah. Selanjutnya, fi'il apa saja? Yaitu apakah tiga huruf atau dua huruf? Sama saja. Afan, tiga huruf, empat huruf, lima huruf, enam huruf. Yastakhdim, yastakhdimna, tastakhdimna. Berapa huruf tuh? Istakhdama. Enam huruf ya. Bertambah tiga huruf. Yastakhdim, istakhdama. Yastakhdimna, tastakhdimna. Lan yastakhdimna, lan tastakhdimna. Lam yastakhdimna, lam tastakhdimna. Ini katakan fi'il mudhari mabni ala sukun. Kenapa mabni? Littisalihi binun niswa. Ini yang pertama. Yang kedua. Manakala fi'il bersambung dengan nun taukid. Ittisalan mubashiran. Bersambungnya secara langsung. Arti maksud langsung. Yaitu nun taukid masuk kepada fi'il secara langsung. Berarti fi'ilnya belum ada imbuhan. Kalau ada imbuhan seperti alif, waw, dan ya tadi, berarti nunnya masuk pada fi'il tidak langsung. Karena ada huruf imbuhan. Nah, di sini syaratnya apa? Bersambungnya secara langsung. Berarti apa fi'ilnya secara langsung? Yang huruf akhirnya masih huruf apa? Huruf fi'ilnya. Kita ambil contoh. Ini. Ya'malu. Ya kan? Ya'malu. Ta'malu. Apa lagi? Kalau saya a'malu. Nahnu na'malu. Ada lagi? Enggak ada. Ini. Kalau ya'malu, dia laki-laki. Kalau ta'malu, anda. Atau dia perempuan. Ini bisa dua makna. Ta'malu, anda. Ta'malu, anda sedang bekerja. Kalau juga dia wanita sedang bekerja. Pakai ta juga. A'malu, saya sedang bekerja. Na'malu, kami sedang bekerja. Inilah huruf akhir yang belum ada imbuhannya. Nah, ketika nun taukid masuk, maka mabni. Masuk nun taukid. Ini namanya masuk cara langsung. Nun taukid, sakila atau khafifah sama. Ya, nun taukid masuk. Bagaimana jadinya? Ya malanna. Mabni alal fathah. Nih. Fathah selama-lamanya. Ya malanna, anda tak malanna. Ana a'malanna. Nahnu na'malanna. Nah, oleh kita bahas ketika amil apa saja masuk, dia tidak berubah. Kita ambil lan. Lan. Ya'malan. Lan ya'malanna. Sama. Demikian juga ini. Lan. Ta'malanna. Kemudian lan. A'malanna. Nahnu lan na'malanna. Mabni al-fathah. Dia tidak berubah. Demikian juga jika amil jazam masuk. Sama. Jazam masuk juga sama. Berarti apa? Dia apa? Tidak berubah. Lam. Lam ya malanna. Ya. Lanahia. Ya, termasuk. Karena kalau lam itu menafikan yang sudah lampau. Dia sudah lampau, tidak ada fiilnya masuk nun taukid karena sudah berlalu. Nun taukid apa? Masuk untuk menegaskan. Menegaskan. Ya. Berarti macam ni lanahia. La ya'malanna. Janganlah. La ya'malanna. Ini la nahya. La ya'malanna. Jangan dia berbuat atau bekerja. Demikiannya. La ta'malanna. Janganlah kamu. Taib. Perhatikan nun taukid. Tentu larangan itu apa? Larangannya adalah tentu untuk siapa larangan? Pertama untuk orang pertama, kedua jangan kamu, atau juga orang yang gaib, jangan dia. Taib. Nah, apa? Ini apa? Tidak berubah. Mabni al-fathah. Itu dikatakan apa? Mabni bina. Litiasa, perhatikan, bersambung dengan fi'il mudhari secara langsung. Berarti apa mafhum mukhalafahnya? Pemaham sebaliknya. Kalau tidak langsung berarti apa? Mu'rab. Mu'rab. Kita ambil contoh. Ya'maluna, ya kan? Nah ini. Ya'maluna. Berarti fi'ilnya sudah bersambung dengan apa? Waw jama'ah. Nun dan waw jama'ah. Ketika nun taukid masuk, maka dia apa? Tidak masuk secara langsung. Kita tambah nun taukid. Bagaimana jadinya? Masuk nun taukid, bagaimana jadinya? Ketika nun taukid masuk, apa yang terjadi? Terjadilah pertemuan nun. Nun alam tirab, kemudian nun taukid. Ini ada dua ini, nun taukid bertasydid. Berarti apa? Litawal amsal. Bertuturut huruf yang sama. Kaedahnya apa? Dibuang. Ini. Dibuang. Hasfun nun. Kenapa dibuang nunnya? Nun tanah Arabnya dibuang. Litawal amsal. Kerana bertuturut huruf yang sama. Jadi apa? Ya. Ketika dibuang. Ya malunna. Ya kan? Ini prosesnya. Ya malunna. Kan gitu. Kemudian. Nah, setelah dibuang, apa yang terjadi? Ya? Bertemu dua wakaf. Bertemu dua sukun. Waw. Dhamir. Jama'ah bersukun. Bertemu nun taukid. Sakilah. Bertemu dua sukun. Kerana ini tasydid itu harakatnya sukun. Maka dibuang. Apa yang dibuang? Tentu dibuangnya waw. Fa'ilnya dibuang sini. Waw jama'ah. Enggak mungkin nun dibuang. Kalau nun mungkin nun dibuang berarti tidak ada yang masuk nun taukid. Ini yang dibuang. Jadi apa? Ya malunna. Jadi lagi nih. Ya malunna. Fil Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bukan la yaqulunna Allah, la yaqulunna Allahum, mereka. Mereka pasti akan mengatakan Allah yang menciptakan. Wala in sa'altahum, jika kau tanya mereka, ya Muhammad, yaitu orang-orang kafir, kufar, musyrikin, Makkah, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Pasti mereka mengatakan apa? Allah menciptakan, bukan patung. Padahal patung, mereka sembah kan? Tapi masa penciptaan, mereka enggak mungkin patung menciptakan langit dan bumi. Mereka yakin Allah menciptakannya. Berarti la yaqulunna Allah. Asalnya, yakuluna. Kena masuk nun taukid. Nun ini dibuang. Yakulun. Kemudian wawnya dibuang. Maka yakuluna. Lihat di situ tidak ada waw tulisan di situ. Di Quran. La yakuluna Allah. Demikian. Ya'maluna. Ya'maluna. Kalau ini fathah. Berarti apa? Ini dia. Berarti nun taukid masuk pada fi'il langsung. Kalau dia fathah. Itu membedakannya. Bedakan makna ya'maluna dia. Kalau ya'malunna berarti mereka. Nah, di sini bisa dibedakan maknanya. Ini mereka. Sungguh mereka. Nah, ini apa? Mu'rab. Kalau ini mabni. Ilan ya'malanna. Nah. Ini apa? Mabni 'alal fathah liittisalihi binu taukid as-saqilah. Hadha huwa sabab. Kalau ini apa? Ya'malunna fi'lul mudhari' marfu'. Bukan mabni. Fil mudhari' marfu' wa alamat rafihi. Apa tanda rafanya? Thubutun nun. Ini. Atau sabatun nun. Al-mahzufa. Nunnya tetap tapi dibuang. Al-mahzufa. Kenapa dibuang? Litawalil amsal. Kerana bertuturut huruf nun. Itu sebabnya. Kemudian. Wal-fa'il. Wawul jama'ah. Waw jama'ah, ini fa'il, waw jama'ah, dhamir. Mahdhuf juga dibuang. Kenapa dibuang? Liltiqa'us sakinin. Au litakhallus minas sakinin. Atau supaya terlepas pada bertemu dua sukun. Dibuang wawnya. Taib. Cuma sedikit ya. I'rab nanti berbeda. Kalau masuk amil. Amil masuk. Lan ya'malunna. Lan ya'malunna. Kok enggak ada bedanya, Ustaz? Kok enggak ada bedanya? Berarti mabni dong. Sama seperti ini, enggak ada bedanya kan? Lan. Lan ya'malunna. Apakah ini? Nah ini sepertinya sama kan? Tapi tidak sama. Tidak sama bagaimana? Nah, tidak samanya, nun ini dibuang bukan karena ini, tapi karena ini. Nah, itu bedanya. Bedanya apa? Nun alat i'rab dibuang karena masuk lan. Lan, karena lan itu menasabkan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari'nya yang disebut af'alul khamsah, af'alul khamsah kan? Yaitu fi'il yang diakhiri oleh alif isnain, contoh ya'malani atau waw jama'ah, ya'maluna atau ya mukhatabah ta'malina, maka tanda nasabnya apa? Hasfun nun, dibuang nun, itu kaedahnya. Sama seperti ini, lan, sebelum masuk ya, lan, ya, lan ya'malu. Lan ya'malu. Nah, lan ya'malu. Di mana nunnya? Ya'maluna, dibuang. Kenapa dibuang? Karena masuk lan. Lan menasabkan. Demikian juga ini. Nih, lan ya'malunna. Ya'malunna fi'lul mudhari mansubun. Wa alamatu nasbihi hasfun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Minal af'alil khamsah. Sudah? Sekarang kita masukkan nun taukid. Masukkan nun taukid. Apa yang terjadi? Bertemu dua sukun. Ini sukun. Ini sukun. Kalau ini enggak dihitung. Karena ini huruf za'idah. Huruf za'idah tambahan atau fariqah membedakan bahwa ini waw dhamir. Buka waw huruf illat. Bertemu dua sukun. Apa yang terjadi? Bertemu dua sukun, dibuang. Huruf. Huruf mana yang dibuang? Dhamirnya dibuang. Ini dibuang. Tentu ini juga kembali dibuang. Karena ini tambahan, Zaidah. Ini dibuang. Itulah dia, ini dia. Lunna. Lan ya'malunna. Jadi, i'rab ini berbeda i'rab ini. Kalau ini, marfu. Marfu alam trafi thubutun nun al-mahzufa litawalil amsal. Nah, kalau ini nunnya apa? Dibuang kenapa? Liwujud lan. Nasibah. Lan yang menasabkan. InsyaAllah. Mudah-mudahan tidak pusing ya. InsyaAllah jadi lebih paham, Ustaz. Iya. Baik. Baik Ustaz, tampaknya yeah. Kendala di pesawat telepon kita sudah diperbaiki Ustaz, kita coba angkat penelpon. Masya Allah, ya silakan. Baik, kami persilakan pemirsa dan pendengar Roja untuk mencoba kembali untuk berinteraksi secara langsung. Insya Allah akan kita sambungkan dengan Al-Ustaz. Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Umu? Fatimah di Bekasi Ustaz. Baik, Masya Allah. Fatimah di Bekasi. Nah. Untuk silakan. Nah, silakan kita baca kembali. Silakan. Fi'il mudhari' al-mabni ya. Al-mabni. Nah, bismillah. Fi'il mudhari' al-mabni. الضمير هن الفعل يدرسن علامات البناء السكون السكون السبب الاتصال بنون النسوة الضمير أنتن الفعل تدرسن علامات البناء السكون السبب لاتصاله بنون النسوة الضمير هو الفعل يدرسن علامات البناء الفتحة السبب لاتصاله بنون التوكيد المباشرة نعم. الضمير هي الفعل تدرسن علامات البناء الفتحة السبب لاتصاله بنون التوكيد المباشرة الضمير أنتن الفعل تدرسن علامات البناء الفتحة السبب الاتصال بنون التوكيد المباشرة الضمير أنا الفعل أدرسن علامات البناء الفتحة السبب الاتصال بنون التوكيد المباشرة الضمير نحن الفعل ندرسن علامات البناء الفتحة السبب لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. Nah, selanjutnya jim. Nah, selanjutnya. Ya. Yang jim. Iya. Mutal akhir. Iya. Nah. Al-fi'lul mudhari al-mu'rab terakhir itu. Oh, yang bawahnya. Nuqtah al-akhirah. Ah, nah. Al-fi'lul mudhari al-mu'rab. Al-fi'lul mudhari al-mu'rab huwa alladhi lam tattasil dakhili nun niswati aw nun at-tawkidi mubashiran. Naam. Nahmu أحمد يسافر أحمد لم يسافر أحمد لن يسافر نحو هما يسافران هما لم يسافر هما لن يسافر نحو هم يسافرون هم لم يسافروا هم لن يسافروا نعم أحسنت بارك الله فيك بارك الله إنسان yang tadi Ustaz jelaskan yang di papan tulis itu, jadi untuk membedakan dia yang tadi apa yang apa tadi contoh kalimat Ustaz yang terakhir tuh yang mana itu yang malu yang malu ya, jadi untuk membedakan kan yang ketika dia kemasukan nun taukid itu kan tulisannya sama, berarti untuk membedakan dia mu'rab atau mabni itu dilihat dari sebelumnya gitu ya Ustaz ya. Apakah dia mansub atau marfu gitu Ustaz? Bukan. Bukan. Oh, no. Ya, contoh tadi ya'malu. Oh, no. Kalau dia mabni, naam. Ya'malanna. Nah. Berarti apa? Sebelum taukid itu fathah. Sebelum nun taukid itu fathah. Ya'malanna berarti dia kan? Dia laki-laki. Ya. Kalau mereka bagaimana? Memang tulis sama. Ya'malunna itu bacaannya. Ya. Mungkin kitab gundul ya. Mm-mm. Ini baca ya'malanna atau ya'malunna? Itu pertanyaannya mm-mm. mungkin. Udah sih tadi yang atas aja Ustaz. Yang atas tadi membedakan kan kalimat ya'malunna. Ya'malunna itu kan duanya sama ketika dia kemasukan nun taukid itu. Cuman beda i'rabnya mungkin yang satu mu'rab, yang satu mabni. Seperti itu Ustaz. Jadi dilihat mu'rab mabninya dilihat dari apakah dia mansub atau marfu gitu Ustaz mungkin ya. Bukan. Ya. Terkait dengan nun taukid itu manakala dia masuk kepada fi'il secara langsung. Ya, berarti apa? Apa fi'il secara langsung? Imma dhamir huwa, imma dhamir hiya, atau dhamir ana, atau dhamir nahnu, atau dhamir anta. Ya kan? Kalau ana, jelas tidak mungkin ana bisa jadi jamak. Ya kan? Nahnu juga ya. Nah, tapi yang memungkinkan itu adalah kata ya'malu. Ya'malun. Nah, bisa ya'malanna. Ya'malanna. Iya. Bisa ya'malanna, bisa ya'malunna. Kalau ya'malanna adalah apa? Huwa, kalau ya'malunna itu hum. Hum. Iya. Hum. Karena ya'malu ini bisa diubah jadi ya'malu, ya'maluna, iya kan? Nah. Kalau ana kan enggak bisa. Kalau ana a'malu, enggak bisa enggak a'malu, a'maluna, kan enggak ada kan? Iya. Kalau ana jelas. Iya. Nahnu juga jelas na'malu, enggak mungkin na'maluna. yang bisa bertambah alif dan waw adalah ya'malu, ya'malani, ya'maluna. Demikian tak, ta'malu, ta'malani, ta'maluna. Ta'maluna. Nah, itu yang nah ketika nun taukid masuk, nah kena kalau dia ya'maluna berarti waw itu dibuang nanti. Wawnya dibuang, ta'malu juga dibuang. Buang. Jadi ya'malanna. Cuma pertanyaannya ketika itu gundul enggak ada harakatnya. Oh, yes. Bacaannya ya'malu, ya'malanna atau ya'malunna? Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau ana enggak mungkin a'mal a'malunna kan? Mesti yeah. A'malanna. Enggak ada lagi itu. Nahnu na'malanna. Tapi kalau ya'malu, ya'malunna bisa ya'malunna bisa ya'malanna. Kalau ya'malunna berarti mereka. Kalau ya'malanna berarti dia. Nah, bedakan bagaimana? Siyakul kalam. Susunan kalimat. Apakah kalimat itu sebelumnya bercerita tentang dia tunggal atau cerita tentang mereka? Kalau mereka berarti ya'malunna. Bacaannya. Jadi dobernya sudah ketahuan dari hal iya. Itu ya, Ustaz. Ya. Betul. Baik. Karena tidak bisa amil masuk, kalau amil masuk juga secara lahir ya, zahir enggak ada perbedaannya. Oh gitu. Iya, coba. Nih. Nanti tu syahid ah, melihat? Nanam ana syahid. Iya. Kan fi'il contoh apa? Yusafir kita kan namanya Yusafir contoh kita ambil contoh lain Yusafiru ya kan yang bisa bersambung alif dan waw adalah kata Yusaf ini ya atau tu nah. Awal ya atau ta ya kan Hamzah bisa nggak bisa tidak. Nahnu non nggak bisa tidak. Yang bisa bertambah waw atau alif adalah ya yusafiru. Jadi apa? Yusafirani, ya kan? Nah. Ya. Ambil dulu ini. Yusafirani. Nah. Kemudian yusafiruna. Itu yang bisa bertambah waw dan nun. Nah, sekarang masuk nun taukid. Masuk nun taukid. Nah ini belum bersambung di akhir, bahwa ada ibun. Bagaimana har mentokit mabni al-fathah? Yusafiran. Nah. Yusafiran. Nah. Kalau gini yusafiran, kalau ini mudah. Iya. Ya. Kalau ini nun taukid masuk, dibuang nun ini. Tawul amsal, dibuang. Nah. Kalau sudah dibuang bagaimana? Yusafiran ada alif. Iya, ada alif dibuangkah? Tidak boleh dibuang. Untuk membedakan antara ini dengan ini, tapi nunnya dikasrahkan. Yusafiran ni. Kalau dibuang, nanti apa bedakan ini ketika dibaca? Karena ini dibaca tetap baca seperti Yusafiran. Yusafiran pendek. Yusafiran sukunkan. Karena di akhir wakafkan sukun. Yusafiran. Nah. Demikian yusafiran, kedua orang yusafiran. Itu bacaannya. Nah, ini enggak dipanjangkan. Makanya, ini alifnya tetap tidak boleh dibuang. Membedakan antara ini dan ini. Mufrad sama nah, kalau ini bisa dibedakan. Ini dua orang ya. Iya. Karena ada alif. Nah, walaupun enggak ada harokatnya. Tapi yang ini. Nah. Ini bagaimana tadi? Tambah nun taukid. Nonnya dibuang, kena tawali amsal kan? Iya. Kemudian bertemu dua sukun, wow. Dibuang. Walaupun ini bertemu dua sukun, tapi ini enggak boleh dibuang. Walaupun bertemu dua sukun, kena membedakan antara yang tunggal dengan menunjukkan dua orang. Nah. Ini dibuang. Jadi apa? Yusafirunna. Yusafirunna. Nah ini, kemudian masuk apa lan tidak harakatnya berubah tetap kenapa mabni ini Masuk tidak berubah. Karena ini namanya mabni. Demikian juga ini mabni. Mabni. Nah. Cuma ini beda mak. Lan yusafiranna, lan yusafiranni, lan yusafirunna. Cuma masalahnya ketika ini enggak ada harakatnya. Iya. Antum mau baca, enggak ada harakat. Malu kita gundul kan? Enggak ada harakatnya. Paling-paling kasih nun taukid aja harakat barangkali ya. Atau kadang-kadang enggak ada huruf harakat lagi. Ini baca di mana nih? Ini dia atau mereka seperti ini. Lihat sebelumnya tentang huwa hum atau tentang huwa. Cerita tentang dia otunggal atau mereka. Kalau mereka berarti apa? Bacanya apa? Lan yusafirunna. Kalau sebelum cerita tentang tunggal dia berarti lan yusafiranna. Itulah cara bacanya. Benar. Iya. Jadi lihat siapa kalau berarti. Iya, bukan masalah apa? Kalau masalah masukkan. Iya, amil termasuk ini memang secara beda tidak dia mabni, tidak berubah. Kalau ada harakat bisa kita baca. Berarti ini mu'rab yusafirunna, ya kan? Dia mu'rab. Sekarang kalau kita gundul. Ru atau ra? Iya, iya. Iya. Baik. Mungkin ini yang menyebabkan mungkin ya artinya ketika ada apa memahami kan karena aslinya kitab itu kan judul mungkin terjadinya ikhtilaf mungkin dari sini juga mungkin Ustaz ya. Bukan ikhtilaf, enggak ada ikhtilaf itu. Hanya perbeda apa banyaknya apa pendapat mungkin karena dari memahami bukan kalau begini konteks tidak akan mungkin salah kalau ulama ahli nahwu enggak mungkin. Maksudnya banyak yang menyalahkan. Ya itu tidak ada khilaf dalam hal ini. Untuk pelajar mungkin yang salah mungkin ya saja. Ya bagi pemula enggak tahu mungkin. Itu bukan khilaf salah baca. Asal untuk Abu Lukman ini Ustaz Abu Lukman ini apa ini banyak pertanyaan dari jamaah. Artinya untuk AM-nya bagaimana nih? Oh iya insyaallah. Ya ini karena kan di sini kami supportnya AM gitu ketika kehilangan channel AM agak kesulitan gitu. Mungkin apakah ada kemungkinan untuk di ini kan lagi? Insyaallah. Sesaat lagi insyaallah. Mohon doanya. Jazakumullah khairan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Iya. Ketika sambungan telepon sudah tersambung, iya. Akhirnya dipuaskan Ustaz. Iya. Baik, tidak menjadi masalah Ustaz. Iya, kita betul. Kembali undang lagi pemirsa Ustaz. Iya, silakan. Baik, silakan yang sudah menunggu di 021-823-6543 kami persilahkan untuk bagian gym ini Ustaz ya. Iya. Yang pertanyaan akhir. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Umu? Kematilah selalu. Baik, silakan. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lu mudhari'ul mabniyu. Iya. Ad-dhamiru hunna al-fi'lu yadrusna alamatu bina'i as-sukun as-sababu litisolihi binuni nisbah. Ad-dhamir antunna al-fi'lu tadrusna alamatu bina'i as-sukun as-sababu litisolihi binuni nisbah. Dua ad-dhamir huma huwa al-fi'lu yadrusanna alamatu bina'i al-fathatu as-sababu litisolihi binunin taukitil mutasyiratin mutasyirati ad-dhamir hiya al-fi'lu tadrusanna alamatu bina'i al-fathatu as-sababu litisolihi binunin taukitil mutasyirah ad-dhamir anta al-fi'lu tadrusanna alamatu bina'i al-fathatu as-sababu litisoli binunin taukitil mutasyirah ad-dhamir ana al-fi'lu adrusanna alamatu bina'i al-fathatu as-sababu litisoli binunin taukitil mutasyirah ad-dhamir nahnu al-fi'lu tadrusanna alamatu bina'i al-fathatu as-sababu litisolihi binunin taukitil mutasyirah al-fi'lu mudar'u mu'rabu al-fi'lu mudar'u mu'rabu wal-lazi lam katafsir di akhiri nunin niswah au nunin taukitil mutasyirah nahu Ahmadu yusafiru, Ahmadu lam yusafir, Ahmadu lam yusafir, yusafiro. Iya. Nahu huma yusafironi, huma lam yusafiro, huma lam yusafiro. Nahu hum yusafiruna, hum lam yusafiru, hum lam yusafiru. Naam, ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita angkat telepon berikutnya, Ustaz. Iya. Silakan, alhamdulillah sambungan telepon sudah tersambung dan sudah menunggu beberapa penelpon di line telepon, kami angkat penelpon yang berikutnya, silakan. Iya. Silakan di 021 823 6543. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Umu? Dari Umu Ida di Pacitan, Ustaz. Baik, silakan. Naam, tafadhali Umu Ida. Naam, baca lagi, Ustaz. Iya, baca kembali. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lul mudhari'ul mabniyyu. Ad-dhamiru hunna. Al-fi'lu yadrusna. Alamatul bina'i as-sukun. As-sabub as-sababu litisalihi binunin niswati. Al-domiru antunna. Al-fi'lu tadrusna. Alamatul bina'i as-sukun. As-sabab litisalihi binunin niswati. Al-domiru huwa. Al-fi'lu yadrusanna. Alamatul bina'i al-fathatu. As-sabab litisalihi binunin tawqidil mubashirati. Abdomiru hiya al-fi'lu tadrusanna alamatul bina'i al-fathatu as-sabab litisolihi binunit tawqidil mubashirati. Abdomiru hantam al-fi'lu tadrusanna alamatul bina'i al-fathatu as-sababu litisolihi binunit tawqidil mubashirati. Abdomiru ana al-fi'lu udrusanna alamatul bina'i al-fathatu as-sabab litisalihi binuni tawqidil mubashirati. Abdomiru nahnu al-fi'lu nadrusanna alamatul bina'i al-fathatu as-sabab litisalihi binuni tawqidil mubashirati. Al-fi'lul mubari'ul mu'rabu. Al-fi'lul mubari'ul mu'rabu huwa alladzi lam tattasil bi akhirihi nunun niswati au nunut tawqidi mubashiron. Nahwu ahmadu yusafiru, ahmadu lam yusafir, ahmadu lan yusafiro. Huma yusafironi, huma lam yusafiro, huma lan yusafiro. Nahwu hum yusafiruna, hum lam yusafiru, hum lan yusafiru. Ahsan, barakallahu fik. Naam, jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penelpon sudah berturut-turut masuk, Ustaz. Iya. Dan baik, kesimpulannya adalah terkait yang fi'il mudhari' mabni hanya dua. Itu perlu diingat. Bersambung dengan nun niswah, yang kedua bersambung dengan nun taukid. Nun taukid secara langsung. Nah, secara langsung dhamir apa saja? Lihat di situ. Imma dia dhamir huwa, dhamir hiya, dhamir anta, dhamir ana, dhamir nahnu. Dhamir huwa, dhamir hiya, dhamir anta, dhamir ana, dhamir nahnu. Itulah yang bisa bersambung secara langsung. Berarti apa? Selain itu, berarti dia mu'rab. Itu saja. Contoh, dhamir huma, dhamir hum, dhamir antum. Nah, berarti apa? Mu'rab. Bukan dia mabni. Nah, kemudian yang bersama dengan niswa, cuma jelas dua cuma kan? Dhamir hunna, dhamir antunna. Nggak ada lagi. Dhamir hunna, dhamir antunna. Maka dia mabni. Bersama dengan niswa, mabni ala sukun. Kalau yang tadi mabni bersama dengan nun taukid secara langsung, dia mabni al-fathah. Hanya berapa dhamir? Hanya lima dhamir. Dhamir huwa, dhamir hiya, dhamir anta, dhamir ana, dan dhamir nahnu. Selainnya dia mu'rab. Nah, lihat itu selanjutnya nokta akhira, poin yang terakhir, ini fi'il mu'rab. Fi'il mudhari' mu'rab ada fi'il yang tidak bersambung di akhirnya nun niswa maupun nun taukid secara langsung. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kalau bersambung secara langsung maka dia mabni. Kan itu. Ya mu'rab, mu'rab kalau dia bersambung tidak bersambung secara langsung. Contohnya ini Ahmad yusafir, Ahmad lam yusafir, Ahmad lan yusafira. Mansub, majzum, mansub. Kemudian huma, ya kan? Huma yusafirani, huma lam yusafira, huma lan yusafira. Hum yusafiruna, hum lan lam yusafiru, hum lan yusafiru. Nah, ini apa? Fi'il mudhari mu'rab alamatu binaihi yang pertama sukun, afwan, alamatu nasbih, alamatu nasbih fathah, kalau alamatu jazmih sukun, lam yusafir. Kemudian kalau dia huma, nah, hum, maka bagaimana? Alamatu jazmih hasfun nun, mansub juga hasfun nun. Kenapa? Minal af'alil khamsah. Kembali afal khamsa ya. Afal khamsa adalah fi'il mudhari yang bersambung di akhirnya alif isnain maupun waw jamaah maupun ya mukhatabah. Di sini enggak disebutkan ya mukhatabah ya. Iya, ya mukhatabah. Contoh tusafirina. Tusahi anti tusafirina. Kemudian anti lam tusafiri, anti lan tusafiri, dibuang huruf nunnya. Baik, itulah kajian kita malam ini. Insyaallah pekan depan kita masuk pada tadribat, yaitu pemantapan. Ya, latihan-latihan untuk menguji kembali kemampuan antum tentang penguasaan terkait dengan fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Dan diharapkan bisa dikerjakan terlebih dahulu ya, PR. Nah, ya. Supaya lebih paham, iya, saja. Iya, betul. Jadi ketika ditanya, lang bisa menjawab secara langsung. Nah. Ya. Kalaupun salah, jadi lebih benar ya, saja. Betul, insya Allah, setelah dijelaskan. Baik, Ustaz, mungkin ada beberapa pertanyaan lewat pesan singkat. Bisa diangkat, Ustaz? Iya, silakan. Tadi sudah dijelaskan di akhir, Ustaz. Namun, saya coba bacakan kembali dari Bapak Sudarman di Gombong Jateng terkait bertanya, ya mukhotobah tadi, Ustaz. Iya. Karena beliau kurang bisa memahami dengan jelas, Ustaz. Bisa dijelaskan. Ya mukhatabah adalah masuk kepada fi'il mudhari maupun fi'il amar. Jadi ya mukhatabah itu adalah masuk kepada fi'il mudhari maupun fi'il amar. Arti mukhatabah adalah wanita lawan berbicara, tunggal satu orang. Ya, umpamanya anti kan? Aina taskunina? Di mana kamu tinggal? Kalau laki-laki aina taskunu? Kalau ke anti, aina taskunin. Jadi lebih panjang lagi. Jadi beda laki-laki perempuan. Kalau perempuan, urusan lebih panjang. Iya, beda. Kalau laki-laki cuma pakai baju, nutup aurat, paling sampai apa? Paling auratnya pusat sampai lutut kan? Kalau wanita, lebih panjang lagi ceritanya. Harus nutup seluruh tubuhnya. Minimal muka dan telapak tangan. Dari pakaian saja sudah beda kan? Termasuk dalam sisi bahasa juga demikian. Iya. Jadi itulah Allah sudah takdirkan wanita begitu. Jangan diubah. Jadi termasuk berbahasa ya. Iya. Kita ambil contoh. Iya. Tas tema, tas tadi ya. Taskun ya, taskun. Sakana yaskunu, taskun. Aina taskun? Di mana anda tinggal? Taskunu, harakatnya begini. Tapi ketika berbicara, sukunkan di akhir. Aina taskun? Iya. Tapi ketika apa? Mau belajar untuk belajar baca, ya, dia harakatkan, bagus. Tas, aina taskunu? Kalau berbahasa, sukun kena akhir. Ya. Lebih selamat itu. Aina taskun. Di mana Anda tinggal? Siapa ini? Kapan diucapkan? Kalau lawan bicaranya laki-laki. Nah, aina taskun. Kalau yang bicara lawan bicara adalah perempuan, aina taskunina. Nah. Taskunina. Di mana Anda tinggal? Mana arti Anda? Ya inilah. Ya. Namanya ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Yaitu lawan bicara perempuan tunggal Anda perempuan, kamu perempuan. Itu taskunina. Nah, ini namanya fi'il mudhari bersambung di akhirnya dengan ya mukhatabah. Dia masuk namanya af'al khamsah. Insyaallah maudu' selanjutnya adalah bisa lihat tuh nyambung insyaallah itu al-af'al khamsah, fi'il yang lima insyaallah. Nah, ini namanya ya mukhatabah. Aina taskunina? Aina taskunin? Kalau disukun ke aina taskunin? Aina tajlisin? Mada ta'kulin? Mada tashrabin? Baik, itulah bahasa fushanya. Itu ya mukhatabah. Nah, afwan. Satu lagi apa? Juga fi'il amar. Sama fi'il amar, ya mukhatabah masuk. Kan fi'il amar berasal dari fi'il mudhari kan? Kembali tadi. Iya. Nah, apa contohnya? Tajlisin. Jalasa yajlisu. Tajlis. Tajlisu. Kamu laki-laki, tajlis. Tajlisu. Kalau perempuan? Tajlisina. Tajlisina. Apapun fi'il mudhari, 3-4 huruf yang jelas semua akhirnya adalah ya dan nun. Itu untuk perempuan. Tajlisina. Tusafirina. Tastarihina. Ta'kulina. Nah. Tastami'ina. Ini tidak akan pola, tidak akan berubah. Hatta yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat ini. Nah, itu polanya. Tajlisina. Nah, kalau duduklah kamu, kalau ke ijlis. Tadi kan sudah di caranya, tapi gimana? Buang huruf mudhara'nya. Nih. Nah, iya kan? Itu cara bikin fi'il amar. Bisa dibaca? Enggak bisa. Tambah namanya hamzah wasal. Hamzah wasal. Enggak ditulis hamzahnya. Itu hamzah wasal, bukan hamzah qata. Harakatnya apa? Kasrah, karena bukan dhammah. Nah, kasrah. Kemudian, karena fi'ilnya adalah fi'il yang dua ada imbuhan, maka sukun. Ijlis. Iqra. Ijlis. Kamu ijlis. Iqra. Ijlis anta. Kalau dia bersambung dengan ya, ya mukhatabah, itu anti, dibuang huruf nunnya. Ya. Jadi apa? Ijlisi. Ijlisi. Ini namanya ya mukhatabah. Nah, ini ya mukhatabah masuk pada fi'il mudhari maupun pada fi'il amar. Fi'il madhi enggak ada. Fi'il madhi cuma anti. Jelas ti. Kalau Anda jelas ta, bukan ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Boleh angkat satu pertanyaan terakhir, Ustaz? Iya, silakan. Baik, penanya juga dari hamba Allah tidak disebutkan di mana ingin bertanya, Ustaz. Mohon petunjuknya, Ustaz. Kitab yang bagus untuk belajar nahu dan sorof dari pemula, menengah hingga lanjutan, Masya Allah. Iya. Kalau kitab awal, Jurumiyah. Jurumiyah. Jurumiyah. Tapi bagaimanapun harus ada guru. Iya, mengajar. Mesti ada yang membimbing guru. Kalau tidak nanti nyasar. Sekecil apapun ilmu, harus ada guru yang membimbing. Yang guru yang punya apa? Di bidangnya ya, di bidangnya. Semua ilmu, mesti begitu. Ya, di awal dengan apa? Matan Jurumiyah. Itu kitab awal. Ulama-ulama dulu belajar awal itu, Matan Jurumiyah. Pesantren dipelajari ya, itu dulu. Sekarang juga sebagian pesantren juga apa masih dipelajari juga sebagian pesantren. Sekarang juga sudah banyak kitab-kitab apa kitab-kitab yang sistematis ya. Nah, juga mengacu pada bahasa. Nah, seperti di silsilah yang dipakai di Libya ya, itu silsilah nahu. Itu dari mulai level 2, itu juga dari dasar. Nah, tapi mengacu pada bahasa. Mengacu pada bahasa, ya. Tapi yang jelas apa? Yang jelas mesti ada yang membimbing, ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Dan tampaknya pertanyaan tadi menutup pertemuan kita di malam hari ini, Ustaz. Dan tafadhol, Ustaz, untuk penutup dari antum. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas perhatian antum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada yang bisa diambil, ya. Walaupun mungkin sebagian terasa berat, ya, terasa berat, tapi saya yakin jika diikutin, insyaallah mudah, insyaallah. Setiap mengawali pasti merasa berat, itu mesti apapun pekerjaan. Ya, pekerjaan pun ketika mengawali berat kan, apalagi belajar ilmu agama. Itu di awal, maka dibutuh apa? Kesabaran, keuletan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.